ingin kau menangis bersedih, sudahi air mata darimu. Yang aku ingin arti hadir diriku kan menghapus dukamu sayang, karena bagiku kau kehormatanku. Dengarkan aku. Hanya satu untukku, untukmu dan hidupmu. Baik-baik sayang, ada aku untukmu. Hanya satu untukku, di siang dan malamku. Baik-baik sayang, karena aku untukmu. Semua keinginan akan aku lakukan sekuat semampuku sayang, karena bagiku kau kehormatanku. Dengarkan, dengarkan aku. Baik-baik sayang, ada aku untukmu. Hanya satu untukku, di siang dan malamku. Baik-baik sayang, karena aku untukmu. Hanya satu pintaku untukmu dan hidupmu. Baik-baik sayang, ada baik-baik sayang.